Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang antum tahu bersama bahwa kita mengkaji kitab Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Nawawi rahimahullah. Namun sebelum kita melanjutkan itu, karena kita di bulan Sya'ban dan bulan depan adalah Ramadan Al-Karim, maka ada baiknya untuk kita murojaah tentang hadyu salaf dalam bulan Ramadan, bagaimana mereka menyambut dan menyibukkan diri dalam bulan Ramadan ini sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan pula dengan penuh semangat dan ilmu, bersuri toladan kepada a'immatus salaf rahimahumullah. Para ulama salaf, mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengamalkan amalan soleh, berupaya semaksimal mungkin untuk amalan itu sempurna. Setelah itu selama pengamalannya. Setelah selesai mengamalkan, mereka pun sibuk kembali, bersungguh-sungguh berharap, berdoa agar amalannya diterima di sisi Allah. Bahkan tidak hanya itu, mereka takut, khawatir kalau-kalau amalannya tidak diterima oleh Allah. Dalam pengamalannya luar biasa khusyuknya, keikhlasannya, kebaikan dijaga sebaik mungkin, amalan itu tidak cacat, sempurna. Setelah itu pun bukan kemudian tenang, mereka justru khawatir kalau-kalau itu ditolak oleh Allah. Firman Allah tentang orang-orang seperti mereka ini, alladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Mereka itu orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh yang mereka lakukan dalam keadaan kalbu mereka takut. Takut kalau-kalau itu tidak diterima oleh Allah. Bukan kemudian tenang atau kemudian merasa berjasa melakukan sesuatu yang besar. Justru khawatir kalau amalannya tidak diterima oleh Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Hendaknya kalian lebih peduli, lebih perhatian untuk amalan kalian itu diterima oleh Allah, lebih daripada amalan itu sendiri. Artinya kalau amalan kalian perhatikan dan itu memang seharusnya demikian. Misalnya sholat, kalian perhatikan waktunya, pelaksanaannya, kekhusyuannya, tata caranya, sifatnya, sebagaimana sunnah Rasul. Kalian perhatikan kan, kalian pelajari kalian ini. Itu pengamalannya. Tapi jauh lebih penting dari itu dan seharusnya kalian lebih perhatian lagi. Bagaimana agar amalan itu diterima oleh Allah. Kata Ali, karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah terima dari hambanya yang bertakwa. Tidak semua yang beramal diterima Allah. Allah terima hanya dari mereka yang bertakwa. Mas'alullah min fadlih. Kata Imam Fudalah ibn Ubaid rahimahullah, la'an akuna a'lamu anna Allah qad taqabbala minni mithqala habba min khardal ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kalau saja aku tahu bahwa Allah terima dariku amalan soleh walaupun sebiji sawi kecil, tapi aku tahu, seandainya tahu itu diterima Allah, itu lebih aku senangi daripada dunia dan seisinya. Karena Allah berfirman tadi, innama yataqabbalullah minal muttaqin, berarti aku termasuk orang yang bertakwa, yang termasuk diterima oleh Allah, walaupun kecil yang diterima. Begitu pula Imam Abdullah ibn Dinar pernah berkata, al khauf alal amal alla yutaqabbal ashaddu minal amal. Rasa takut pada amalan itu, kalau-kalau itu tidak diterima Allah, itu lebih berat daripada amalan itu sendiri. Padahal amalannya sendiri sudah berat. Kamu sholat, kamu puasa, kamu zikir, kamu cari ilmu, kamu belajar, menghafalkan, berat semua itu. Thaqil. Tapi jauh lebih berat dari itu, kekhawatiran kamu bahwa amalan itu tidak diterima oleh Allah. Kamu dalam keadaan gelisah. Dan begitulah salafus saleh. Kata Imam Abdul Aziz ibn Abi Rawad rahimahullah, adraktuhum yajtahidun fil amal as-salih, fa idza fa'alu waqa'a alaihimul ham ayuqbal minhum amla. Aku mendapati mereka, a'immah, tabi'in, aku dapati kalau mereka beramal, aku dapati mereka sungguh bersemangat, khusyuk, bersungguh-sungguh dan luar biasa seperti tadi. Mereka berusaha sebaik mungkin, amalannya sempurna dalam pengamalan. Itu pun kata Abdul Aziz, setelah mereka lakukan, mereka gelisah. Takut, karena tidak tahu apakah itu akan diterima oleh Allah ataukah tidak. Itu yang aku dapati dari a'immatus salaf rahimahumullah. Makanya disebutkan mereka membuktikan atau menjelaskan apa yang dikatakan tadi oleh Abdul Aziz bin Abi Rawad dan yang lain, selama 6 bulan sebelum Ramadan berdoa kepada Allah agar mendapati Ramadan. karena terampuni dosa-dosanya. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahunna idza ijtamadatil kaba'ir. Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara itu jika dosa besar ditinggalkan. Mereka berharap sangat mendapati itu. Begitu pula keutamaan yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang puasa Ramadan karena iman tentang kewajibannya, wa ihtisaban mengharap pahalanya di sisi Allah, terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka 6 bulan sebelum Ramadan mereka doa terus kepada Allah agar mendapati Ramadan di tahun itu. Setelah mereka masuk Ramadan, mereka bersungguh-sungguh dalam puasanya, dalam qiyamul lailnya, dalam doanya, segalanya sudah, qiraatul Quran, sedekahnya, banyak amal soleh yang betul-betul mereka perbanyak, mereka sempurnakan selama Ramadan. Setelah itu 6 bulan berikutnya mereka berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah agar diterima amalannya selama Ramadan 6 bulan. Doa terus kepada Allah karena gelisah. Dan begitulah orang kalau gelisah. Kalau orang hanya sekali dua kali ngingat sesuatu gak gelisah namanya. Tapi ketika berkepanjangan menunjukkan betul-betul dia gelisah, khawatir. Apa iya diterima apa enggak, bagaimana. Demikian mereka. Yang mereka amalkan selama bulan Ramadan. Makanya Imam Wahab Ibnu Ward pernah mendapati orang tertawa-tawa, terbahak-bahak di hari Id, Idul Fitri, ngakak-ngakak. Kata Imam Wahab Ibn al-Ward, kalau mereka ini orang-orang yang tahu amalannya selama Ramadan diterima oleh Allah, bukan demikian orang yang bersyukur, tertawa-tawa begitu. Itu kalau diterima. Tetapi jika mereka orang-orang yang tidak tahu diterima atau tidak amalannya, bukan begini sifat orang yang takut kepada Allah, yang takut amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan merupakan musim atau waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memperbanyak dan melipat gandakan pahala padanya. Waktu dan musim yang menjadi rahmat Allah bagi umat ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena itu banyak di Ramadan asbabul maghfirah, sebab-sebab untuk hamba itu dapat ampunan dari Allah. Antara lain di situ banyak zikir di Ramadan. Sementara Allah menyebutkan وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Banyak tentunya amalan-amalan yang disebutkan. Salah satu dalam ayat di surat Al-Ahzab, orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki maupun wanita, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala besar. Dan Aisyah diajari oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak zikir atau doa selama Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau itu afu, maha pengampun. Tuhibbul afwa, dan engkau cinta pengampunan. Fa'fu anni, maka ampuni aku. Al-afu, ulama sebutkan, ada beda dengan maghfirah. Al-afu, pengampunan, lebih kepada sisi adamul mu'akhadah atau adamul iqab, agar orang tidak dihukum atas kesalahannya, agar orang tidak dituntut atas apa yang dia perbuat, itu afu. Kalau maghfirah, ampunan lebih kepada penghapusan kesalahan, tidak tercatat itu dalam lembar kejelekan seorang hamba, dihapus. Maka al-afu lebih kepada adamul mu'akhadah, agar tidak dihukum, tidak disiksa, tidak dicela, tidak dituntut, tidak diadab atas kesalahan dan dosa-dosanya. Makanya secara bahasa kalau kamu salah, telat atau apa, kamu katakan kepada saudaramu, afwan, afwan. Apa maknanya? Kamu mengaku salah dan kamu berharap untuk tidak dituntut atau tidak dihukum, misalnya dimarahi atau diputus hubungan dengannya. Al-muhim, itu al-afu. Allahumma innaka afu, ya Allah, engkau afu, maha pengampun, dalam artian tadi tidak menghukum hambanya karena kesalahan, dosa dan kesalahan hamba. Tuhibbul afwa, dan kau mencintai itu, al-afu. Fa'fu anni, maka ampuni aku. Begitu pula di bulan Ramadan, di Sahih Ibn Hibban disebutkan dari hadith Abu Hurairah, anna nabiyya sa'adal mimbar, Rasulullah SAW naik mimbar, beliau katakan amin, amin, amin. Lalu beliau ditanya kenapa demikian, beliau katakan Jibril atani, tadi Jibril datang padaku menyampaikan, man adraka syahra ramadhan falam yughfar lah fadakhalan nar fa'abadahullah, qul amin, faqultu amin. Orang yang mendapati bulan Ramadhan tetapi dia tidak diampuni dosa-dosanya karena tidak dia manfaatkan waktu mulia itu untuk banyak beramal saleh, tidak dia manfaatkan itu untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah, tidak diampuni, bahkan dia masuk neraka karenanya, malah dia bermaksiat, banyak dosa, maka dijauhkan oleh Allah. Katakan amin, maka aku pun mengatakan amin. Al-hadis, ada kelanjutannya. Maka Ramadan benar-benar celaka dan sengsara, seorang hamba yang tidak memanfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, "Kullu amali ibni Adam lahu al-hasanah bi'ashri amthaliha." Satu kebaikan itu digandakan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'imi ati dhi'if, sampai 700 kali lipat. Qala Allah, kemudian Allah berkata, illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, itu puasa untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, karena dia tinggalkan syahwatnya, makan minumnya karena aku, kata Allah. Lisaimi farhatan, yang puasa punya dua kebahagiaan. Farhah inda fitrih wa farhah inda liqai rabbih. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa Allah Rabbnya. Wala khalufu famisaim atyabu inda Allahi min rihil misik. Dan sungguh bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih harum dari minyak misik. Riwayat ini yang pertama menunjukkan bahwa pengecualian puasa berarti dilihat dari sisi penggandaan pahala. Karena Rasulullah katakan setiap amalan ibnu Adam untuknya. Satu kebaikan digandakan 10 kali sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah katakan kecuali puasa. Berarti pengecualian puasa ini dari makna penggandaan pahala. Artinya semua amal soleh hatta sholat digandakan 10 sampai 700 kali. Tapi puasa tidak. Tidak digandakan 10 kali, tidak digandakan 700 kali. Tapi berlipat-lipat ganda tanpa hitungan. Karena Allah sangat mencintai puasa. Karena dia kesabaran. Ibadah kesabaran. Sementara Allah sebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu diberikan kepada mereka pahalanya tanpa hitungan. Enggak 10 kali, enggak 700 kali. Tapi entah sudah berganda-ganda di sisi Allah. Karena Allah sangat-sangat mencintai puasa. Makanya Allah katakan untukku. Aku sendiri yang membalasnya. Riwayat lain di Bukhari, li kulli amalin kafaroh. Setiap amalan manusia baginya itu sebagai kafaroh. Kafaroh itu penghapus dosa, penghapus kejelekan, untuk bayar kezolimannya kepada orang lain. Seperti hadis muflis yang antum tahu, Ya. Nas'alullah al-afiyah. Datang membawa pahala sholat, sedekah, ini, itu. Banyak amalannya. Tapi dia juga pernah mendolimi ini, mencela ini, menipu itu. Diambil pahala sholatnya untuk bayar fulan, pahala sedekahnya untuk bayar fulan. Diambil demikian. Kafaroh. Menghapus dosa-dosa dia. Dikecualikan kemudian oleh Allah kecuali puasa. Berarti puasa tidak Allah izinkan sebagai kafaroh. Murni itu untuk Allah. Kafaroh kan untuk Bani Adam. Untuk kepentingan dia. Agar dia impas atau bersih dari kesalahannya. Puasa tidak Allah izinkan untuk itu. Murni itu untukku, kata Allah, karena Allah sangat mencintainya. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan penggandaan, kembali kepada riwayat pertama, penggandaan amalan memang dalam syariat bisa karena tempat, bisa karena waktu. Karena tempat misalnya Masjidil Haram, Masjid Nabi, tempat. Di situ sholat 1000 kali lebih afdal dari masjid lain. Masjidil Haram 100.000 kali lebih afdal dari masjid lain. Karena tempat, digandakan amalan. Multazam, diterima doa di situ. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, tempat. Yang kedua karena waktu, yang utama. Dan banyak itu dalam syariat, alhamdulillah, antara adzan qomat, doa dikabulkan, sepertiga malam terakhir, termasuk Ramadan. Waktu yang diistimewakan oleh Allah dan dilipat gandakan amalan padanya, termasuk 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, digandakan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba padanya. Di dalam hadis Allah katakan dia meninggalkan syahwatnya makan dan minumnya karena aku, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal ketiganya sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan tidak ada amalan yang seperti ini. Meninggalkan sesuatu yang kebutuhan primer inti dari kehidupan manusia. Siapa orang yang tidak butuh tiga ini? Syahwat, jima' dengan istrinya, makan dan minum. Tapi semua itu dia tinggalkan karena Allah. Dan waktu yang cukup panjang. Dari subuh adzan sampai tenggelamnya matahari maghrib. Kalaupun ada yang menyerupai, ulama sebutkan, tapi jauh beda. Misalnya ihram. Orang ihram kamu umrah atau haji kan juga enggak boleh melakukan beberapa perkara, tapi bukan perkara primer. Bukan kebutuhan primer. Kamu cuma enggak boleh potong kuku, enggak boleh ambil rambut, enggak boleh pakai wewangian, orang enggak butuh. Hatta enggak pakai wewangian misalnya hatta seumur hidupnya, enggak masalah. Potong kuku, rambut ini, enggak boleh jima na'am selama ihram. Dan waktunya pun enggak lama. Ihram Kamu berangkat dari Mikot misalnya, taruhlah kalau dari Madinah, Dzulhulaifah sampai Mekah paling 3 jam misalnya, nyampe. Apalagi pesawat, kamu mulai ihram, turun di Jeddah, Jeddah Mekah paling 1 jam. Setelah itu kamu ibadah, umroh, paling 1 jam, 1 jam setengah, selesai. Halal setelah itu yang tadi diharamkan. Maka gak ada yang menyerupai puasa, meninggalkan kebutuhan primer, syahwat, makan, minum, murni karena Allah. Dan waktu yang cukup panjang, dari subuh sampai maghrib. Makanya, puasa ketika Allah katakan fa innahu li, itu untuk aku, untukku, karena dia rahasia antara Allah dengan hambanya. Hanya sebagian ulama katakan la taktubuhu al-hafadah, enggak bisa dicatat oleh malaikat pencatat amalan. Karena puasa bukan suatu yang dilakukan. Puasa itu bukan ibadah yang dilakukan, tetapi meninggalkan. Kamu puasa melakukan apa sih? Apa yang kamu perbuat selama puasa? Enggak ada kan? Tapi kamu meninggalkan. Meninggalkan makan, meninggalkan jima, meninggalkan minum, kan gitu. Beda dengan amalan lain bisa dicatat oleh malaikat. Karena kamu melakukan sholat, kamu berdiri, takbir, rukuk, sujud, dan seterusnya. Doa, baca. Lah puasa, apa yang kamu lakukan? Kamu gak melakukan apa-apa. Sehingga gak ada yang tahu. Kecuali Allah. Atau Imam Ahmad katakan, dikatakan untuk Allah karena kuatnya keikhlasan padanya. La yadkhuluhu riya, kata Imam Ahmad. Ibadah enggak bisa kemasukan riya. Murni untuk Allah. Apanya mau diriakan? Orang baca bisa diriakan, diperindah bacaannya, salat dikhusyuk-khusyukkan sehingga untuk keuntungan dia bisa dipuji, disanjung oleh orang, bisa dengan ibadahnya. Lah puasa, apa yang mau dia tunjukkan ke orang, apanya? Gak ada, gak bisa. Makanya seperti kata Imam Ahmad, tidak bisa kemasukan riya. Ini saya sedang puasa. Apa yang kamu tunjukkan sedang puasa itu? Makanya di situ Allah katakan fa innahu li, itu untukku, murni bagi Allah Subhanahu wa taala, dan aku sendiri yang membalasnya. Dia tinggalkan syahwat makan dan minumnya karena aku. Di sisi lain, tiga ini syahwat terbesar manusia. Nikah, ini jima, makan dan minum. Dengan puasa, meringankan syahwatnya ini, bahkan mengurangi sangat. Karena kenyang, puas, minum. Nah, orang bisa congkak dan sombong dan lalai, kalbunya hampa. Tapi dengan siam, sebaliknya, orang terbawa untuk tunduk, untuk khusyuk. Yang kedua, dengan itu yang kaya pun tahu nilai dari kenikmatan Allah. Begitu rasanya orang yang miskin. Begitu rasanya orang yang kelaparan. Sehingga lebih diharapkan membantu, mengingat yang gak mampu. Dan bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan padanya. Padahal ketiganya perkara halal awalnya. Asalnya orang mau jima halal dengan istrinya. Bahkan pahala. Makan halal. Minum halal. Demi puasa dia tinggalkan yang halal-halal ini. Karena puasanya, itu yang Allah katakan. Dia tinggalkan syahwatnya, makan minumnya. Makanya, kalau kemudian justru di dalam puasa dia lakukan yang haram, yang dari asalnya haram, Allah gak butuh dengan puasanya. Sebagaimana di dalam hadis, man lam yada' qaula zur wal amala bi falaisa lillahi hajah. Yang gak ninggalkan perkataan dusta, pengamalan dusta, Allah gak butuh dengan puasanya. Karena bagaimana mungkin yang halal kamu tinggalkan? Karena Allah, justru yang awal dan asalnya haram, kamu melakukannya selama puasa. Gak makul, gak logis, aneh. Lo yang halal bisa kamu tinggalkan. Malah yang haram kamu perbuat, riba, bicarakan orang, namimah, dan yang lain-lainnya. Makanya terlebih-lebih ketika puasa, yang haram itu lebih diharamkan lagi. Lebih harus dia jaga dan dia tinggalkan yang diharam-haramkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasul katakan yang puasa itu punya dua kesenangan. Yang pertama ketika dia berjumpa dengan Allah, di situ dia dapati pahala besar yang tidak terhitung tadi. Dan Allah katakan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Kebaikan apapun yang kalian lakukan akan kalian dapati nanti kebaikannya di sisi Allah di hari akhir. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Di hari setiap jiwa yang mengamalkan kebaikan akan dia dapati kebaikan itu. Maka senang sekali dia dengan puasa yang dia amalkan di akhirat, betul-betul menolong dirinya dan banyak besar pahala yang dia jumpai. Yang ketiga, yang kedua, kesenangan dia ketika dia berbuka, senang dengan bukanya, karena itu watak tabiat manusia. Ketika dilarang dari sesuatu kemudian diperbolehkan, ya senang sekali. Kamu ditahan, dilarang dari sesuatu, sementara kamu sangat nafsu dan ingin kepadanya, begitu dibuka, diperbolehkan, senangnya, sangat senang manusia. Ketika dia berbuka, dihalalkan apa yang semula diharamkan baginya. Wala khalufu fami sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Dan bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih harum dari minyak misik. Lebih harum dari minyak misik karena dalam syariat kita tahu demikian Allah membalas orang yang beramal soleh. Dalam hitungan manusia jelek, gak baik, tapi di sisi Allah karena itu asar dari to'ah, dampak dari ketaatan, maka besar. Semakna dengan ini misalnya seperti darah syahid, darahnya orang yang syahid. Ya bercucuran darah ketika di akhirat. Hanya saja Rasulullah katakan al-launu launu dam, warnanya warna darah, warrihu rihul misik, tapi aromanya aroma misik. Darah orang ngelihat di dunia jijik, baunya amis ini. Tapi karena itu dampak ketaatan dia kepada Allah dibalas di akhirat, wanginya lebih dari misik. Walaupun warna-warna darah. Begitu pula ini bau. Karena itu dampak dari ketaatan, karena dia gak makan, gak minum, kosong lambungnya ya tentunya keluar gas dan bau tidak sedap dari mulutnya. Maka di sisi Allah jauh lebih harum dari misik sekalipun. Karena itu dampak dari to'ah. Dan itu menunjukkan penilaian Allah jauh berbeda dengan manusia. Manusia menilai sebatas apa yang mereka jumpai, apa yang mereka lihat. Mereka gak senang bau yang gak ini, tanpa membedakan, tanpa tahu itu karena ketaatan atau apa. Tapi dalam timbangan Allah berbeda ketika itu dikarenakan amalan soleh dan ketaatan kepadanya. Ikhwati fillah rahimahumullah, kalau ini secara umum, amal soleh, amal ibadah digandakan oleh Allah, terkhusus selama Ramadan adalah banyak-banyak dua dari dua amalan, yaitu al-jud, derma, wa tilawah, dan bacaan Quran. Adapun al-jud, Ibn Abbas katakan di Bukhari Muslim, kana nabi ajwadan nas, Rasulullah itu orang paling derma. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, tapi paling dermanya Rasul ketika Ramadan, ketika Jibril turun padanya bawa Quran, mudarasa Quran dengan beliau. Ajwad bil khair minar rihil mursalah. Kalau sudah Ramadan, Rasulullah itu lebih derma dari angin yang bertiup. Arti daripada itu, di riwayat lain dikatakan, la yus'alu an syai illa a'ta. Kalau beliau dimintai sesuatu, pasti beliau beri. Enggak akan beliau tolak dermanya di bulan Ramadan sallallahu alaihi wasallam. Maka derma sangat dianjurkan untuk diperbanyak selama Ramadan. Apapun itu, ngasih orang, sedekah harta, ngasih makan, iftar, takjil bagi yang puasa, ngasih minum, makan, dan yang lain-lainnya dari bentuk-bentuk kedermawanan. Makanya di dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah katakan tiap hari ada malaikat menyeru, ya baghiyal khair halumma atau aqbil, wahai orang yang mau berbuat kebaikan, lakukan cepat. Wa ya baghiya syar aqsir, wahai orang yang hendak melakukan kejelekan, tahan, jangan kamu melakukan kejelekanmu. Walillahi utaqa minan nar, dan di setiap hari Allah memerdekakan orang yang Allah kehendaki dari api neraka. Allah bebaskan mereka dari api neraka tiap hari, tiap malam Ramadan. Makanya disunnahkan untuk banyak-banyak kita memohon kepada Allah agar dijadikan dari mereka yang dimerdekakan, dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Allahumma ja'alni min utaqa'ika minan nar. Allah, atau kamu katakan Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakan kami, bebaskan kami dari neraka, dari azab neraka. Karena tiap malam Allah membebaskan hamba yang Allah kehendaki dari api nerakanya. Wal'iyadzu billah. Al-Muhim, kembali kepada tadi, bahwa derma merupakan sifat yang sangat dianjurkan untuk banyak dilakukan selama Ramadan, mengingat tadi keutamaan waktu. Amalan soleh digandakan padanya karena waktunya waktu yang diistimewakan, dan hanya sebulan dalam setiap tahun. Makanya di dalam Tirmidzi pula Rasul katakan, afdalu sadaqah sadaqatu Ramadan. Sedekah paling afdal, sedekah di bulan Ramadan, karena keutamaan waktunya. Begitu pula dengan sedekah itu kamu banyak membantu orang yang lemah, yang puasa. Makanya di dalam riwayat dari Zaid bin Khalid, Rasul katakan, man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi min ghairi ayanqus min ajri sha'imi syai. Yang memberi buka pada yang puasa, dia dapati pahalanya seperti yang didapati orang yang puasa itu, tanpa dikurangi dari pahalanya sedikit pun. Di riwayat Aisyah ada tambahan, ma'amila as-sha'im min amalil bir illa kana li sahibi ta'am madama quwwatu ta'am fi. Apapun yang dilakukan oleh yang kamu jamu, ini orang ini kamu kasih makan, kamu kasih buka, maka kebaikan apapun yang dia lakukan setelah itu, dia sholat, semangat kuat karena makanan yang kamu berikan padanya. Dia misalnya silaturahmi, dia ngajar atau apalah kebaikan yang dia lakukan karena makanan yang ada dalam tubuhnya dari yang kamu beri, maka pahala terus mengalir kepadamu dari keutamaan sedekah dan derma di bulan Ramadan. Dan Ramadan sendiri bulan rahmat, dan Allah katakan innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Rasul katakan yang Allah rahmati dari hambanya ya yang rahmat kepada yang lain, yang kasih sayang, yang membantu kepada yang lain, Allah pun merahmati mereka. Belum lagi kalau dijamak antara puasa dengan sedekah, lebih besar harapan dosa itu semakin terhapus. Makanya dari hadis Ali Rasulullah sebutkan, inna fil jannati ghurafan yuradhuhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Di surga ada kamar-kamar yang dalamnya tampak dari luar, luarnya tampak dari dalam. Qalu liman hiya ya Rasulullah, sahabat tanya, untuk siapa itu ya Rasulullah kamar-kamar itu? Qala liman tayyabal kalam, bagi orang yang baik ucapannya, tutur katanya, tidak menyakiti orang. Wa at'amat ta'am, yang memberi makan sedekah. Wa adama siyam, dan dia banyak puasa. Wa shalla bil lail wan nasuniyam, dan dia bangun malam salat tahajud. Berarti dua ini dan yang lain, puasa dan sedekah memberi makan, termasuk kalau digabungkan fadilahnya lebih besar. Mendapat kamar-kamar di surga yang luarnya tampak dari dalam, dalamnya tampak dari luar. Masyaallah min fadlih. Demikian pula menghapus dosa. Karena kita tahu Rasulullah bersabda, "As-siyam junnah." Puasa itu perisai, melindungi dari azab Allah, dari neraka. Di lafaz yang lain Rasulullah katakan, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifa." Sehari kamu puasa fi sabilillah, Allah jauhkan kamu dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Berarti puasa itu sendiri menghapuskan dosa, menjauhkan kamu dari neraka. Sedekah, Rasul katakan, wasadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah, di hadis lain tentunya, beliau katakan, memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Puasa menjauhkan dari neraka, menghapus dosa. Sedekah memadamkan dosa. Lah kalau dua-duanya digabung, ya kamu puasa, ya kamu sedekah dikala kamu puasa, maka besar harapan dan lebih kuat dosa itu untuk terhapus dan semakin dijauhkan kamu dari neraka. Sementara Rasulullah katakan, "Ittaqun nar walau bisyikkit tamrah." Takuti neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma yang kamu sedekahkan ke orang lain. Kata Abu Darda, sahabat, "Sallu fi dzulmatil lail raka'atain li dzulmatil qubur." Salatlah di tengah malam walaupun dua rakaat untuk gelapnya kuburmu nanti, agar kamu mendapat penerangan. Wasumu yawman syadidan harruhu li harri yawmin nusyur. Puasalah di hari yang sangat panas untuk menaungi kamu di hari panasnya yawmun nusyur, kiamat. Watasaddaqu bisadaqatin li syarrin yaumin asir, li syarri yaumin asir. Dan bersedekahlah untuk sulitnya hari itu, yaumul asir, hari akhir. Yang terakhir, puasa tentu banyak kekurangannya. Siapa yang sempurna? Ada cacatnya, ada kekurangannya di sana sini ketika puasa. Pandangan, pendengaran, lisan, yang lain-lainnya sudah. Maka dengan sedekah tertambal lubang-lubang yang ada pada puasanya. Tertutupi kekurangan-kekurangan dia selama bulan puasa. Makanya terkait zakat fitrah, Rasul katakan, "Tuhratun lis-sha'im wa tu'matun lil-masakin." itu mensucikan orang yang puasa. Karena dia dalam selama puasa ada saja dosanya, sedekah, zakat fitri, zakat fitrah. Dan itu makanan yang diberikan kepada orang-orang miskin. Ini sedekah. Yang kedua yang dianjurkan, atau sebelum itu kata Imam Syafi'i, aku menyenangi orang itu untuk banyak-banyak sedekah di bulan Ramadan. Satu, meniru Rasulullah SAW yang sangat derma. Dua, membantu orang karena yang puasa tersibukkan dari kerjaannya. Ini gak bisa leluasa kerja karena dia puasa. Belum lagi yang memang gak mampu, maka kamu bantu. Dengan uang, harta kamu berikan untuk belanja keluarganya. Makanan kamu berikan untuk berbuka dia. Wah, kata. Nah. Yang kedua adalah tilawatul Quran. Diperbanyak. Selama puasa. Karena memang Quran sendiri diturunkan di bulan Ramadan. Firman Allah, syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Makanya Jibril pun turun mudarasah Quran dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiap malam Ramadan. Dan Rasulullah SAW memperpanjang bacaan beliau dalam qiyam Ramadan. Seperti hadis Hudzaifah yang beliau baca dalam satu rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu pun tiap kali lewat ayat rahmat berhenti mohon kepada Allah. Lewat ayat adab berhenti minta perlindungan kepada Allah. Maka memperbanyak tilawatul Quran merupakan sunnah dan hadyus salaf. Selama bulan Ramadan, makanya disebutkan dari banyak a'immah, mereka hatam, mereka hatamkan Quran. Banyak yang disebutkan dari mereka ini, ada yang khatam pada tiap 3 malam, 3 hari. Ada yang tiap 7 hari mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang 10 hari. Seperti Abu Raja Al-Ataridi. Rahimahullah. Nah, di dalam sholat maupun di luar sholat, mereka memperbanyak tilawatul Quran. Imam Syafi'i sendiri disebutkan beliau khatam 60 kali khatam sebulan Ramadan. Rahimahumullah. Dan itu ulama sebutkan diperkecualikan dari larangan atau celaan menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Naam, itu secara umum, tapi di bulan Ramadan pengecualian. Karena keutamaan waktu, pahala yang begitu banyak digandakan padanya, maka disenangi sangat memperbanyak tilawatul Quranul Karim selama bulan Ramadan. Dan begitulah salaf lakukan. Imam Sufyan Ats-Tsauri disebutkan kalau memasuki Ramadan, kata Abdul Razzaq, murid atau beliau riwayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri kalau memasuki bulan Ramadan, beliau tinggalkan seluruh amalan ibadah kecuali qiraatul Quran. Yang dimaksud tentunya amalan ibadah yang biasa beliau lakukan selain yang fardu. Sholat lima waktu ya tetap tentunya sholat rawatib. Tapi amalan-amalan ibadah yang lain seperti taklim bahkan ibadah, pengajaran beliau gak mau. Selama Ramadan beliau sibuk banyak membaca Quran. Demikian pula disebutkan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sebulan Ramadan beliau banyak membaca Quran dan meninggalkan majelis hadis yang beliau biasa duduk padanya. Aisyah pun dikatakan demikian radhiyallahu anha. Semenjak subuh sampai terbitnya matahari, beliau di tempatnya memperbanyak bacaan Quranul Karim radhiyallahu anha. Demikian pula Imam Zabid Al-Yami rahimahullahu ta'ala dan a'immah salaf banyak yang semacam itu, hingga mereka sebutkan innama huwa qira'atul Qur'an, innama huwa siyam wa qira'atul Qur'an, puasa itu adalah, artinya Ramadan itu dipenuhi dengan puasa dan qira'atul Qur'an, artinya disibukkan orang dengan itu keduanya. Mereka menolak untuk tersibukkan dengan yang lain dari pengajaran ilmu, dari majelis ilmu dan yang lain-lainnya. Walhasil dua ini dianjurkan sangat bagi seorang muslim untuk dia perbanyak selama bulan Ramadan, terutama dua ini. Tetapi tidak berarti yang lain tidak dia perbuat. Tidaklah dia perbanyak amal soleh apapun yang bisa dia perbuat. Tetapi terkhusus dua ini karena memang punya keutamaan tersendiri lebih besar. Sedekah, karom atau aljud, derma, dan tilawatul Quran, banyak-banyak membaca Quranul Karim. Walhasil kita memohon kepada Allah agar diberi taufik dan hidayah untuk yang ia cintai dan ia ridai, memanfaatkan sebulan Ramadan untuk sibuk banyak puasa, banyak doa, zikir dan tilawatul Quran padanya, agar termasuk kita dari orang-orang yang mendapati Ramadan dan terampuni dosa-dosa yang telah lalu karena puasanya dijanjikan, kalau iman dan ihtisab terampuni dosanya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu pula yang qiyam Ramadan, salat Ramadan atau tarawih, jika dia iman dan berharap, pahalanya terampuni dosanya yang telah lalu. Man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu pula kalau dia bangun di malam Lailatul Qadar banyak doa kepada Allah, terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan itu salah satu yang membuat Ramadan begitu mulia, adanya Lailatul Qadar. Yang Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan lamanya. Malam fiha yufraku kullu amrin hakim. Malam di mana ditentukan takdir Allah yang hakim padanya, bijak, penuh hikmah. Makanya banyak-banyak dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar mendapat takdir baik selama setahun ke depan, dilindungi dari takdir jeleknya. A'udzubika min syarri ma qadhait, apa yang semakna dengan itu. Karena di malam itu ditentukan. Di malam-malam ganjil, pada 10 malam terakhir. Walhasil, tentunya masih banyak, tapi secara ringkas dan global, itu yang ada dalam sunnah dan riwayat para salafus saleh, kesibukan mereka dalam Ramadan. Wafaqallahu jami' lima yuhibbu warda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.